Taib qala Syekh Yahya hafizahullahu taala masih melanjutkan tentang masalah kullu man saru 'ala ad-darbi wasal, yaitu tentang himmah, tentang tekad yang kuat, cita-cita yang tinggi. Bercita-citalah untuk baik. Kalau kamu walaupun seburuk apapun, kalau punya cita-cita baik dan kamu berusaha mewujudkannya, ini insya Allah tetap jadi baik. Tapi kalau cita-citanya sudah bandel, ini gak benar. Cita-cita kok bandel? Nah itu harus memiliki cita-cita yang tinggi, menjadi orang yang baik. Gak pinter gak apa-apa, yang penting baik. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sampai kepada bahwasannya para muqallidun, orang-orang yang taklid, di mana taklid kemarin definisinya adalah mengikuti selain hujjah tanpa hujjah. Mereka penyakitnya atau sebab utamanya kenapa mereka taklid adalah cacatnya karena mereka lemah himmah. Semangatnya di dalam meniti dalil, semangat di dalam mencari dalil, ini lemah. Sehingga mencukupkan diri dengan qala fulan wa qala allan. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala wal Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang qulu fi kitabi ilamil muwaqqi'in annal muqallida la yuhsabu minal ulama. Al Imam Ibnu Qayyim menukilkan dalam kitab beliau Ilamul Muwaqqi'in. Ini yang bacanya yang benar karena ada yang baca A'lamul Muwaqqi'in. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Kitabnya Imam Ibnu Qayyim Ilamul Muwaqqi'in, Syekh Yahya merojihkan i'lam dari a'lama yu'limu. Demikian juga ulama yang lain mengatakan a'lam dari kata-kata alam, jamak dari alam, a'lam. Tapi yang dirojihkan oleh Syekh Yahya adalah i'lam, masdar dari a'lama yu'limu, i'laman. Bahwasanya seorang yang muqallid, seorang yang taklid, la yuhsabu minal ulama, tidak dihitung dari kalangan para ulama karena taklid. Seorang alim tidak boleh taklid. Laisa bi alimin ittifaqan, secara ittifaq sepakat dia bukanlah seorang alim. Li'annal muqallida saqatat himmatuhu, karena seorang yang muqallid himmahnya itu telah jatuh, semangatnya untuk mengikut dalil itu telah jatuh. Lebih milih untuk kata fulan dan kata fulan, kata syekh, kata pak guru, kata kiai, kata ulama. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Allah menyuruh untuk ittiba' terhadap dalil. Ya, dalil kan diambil dari ulama juga. Iya, tapi ulama itu diambil, masing-masing ulama diambil dalilnya. Ulama bukan hanya satu orang, satu dua orang. Ulama itu banyak. Maka kesampingkanlah namanya. Tidak perlu dibawa namanya, cukup dibawa dalilnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah yang paling bagus. Allah nyuruh ikut yang paling bagus. Disuruh milih, disuruh nyari, disuruh berusaha. Dalam mencari kebenaran itu juga kita harus berusaha, mana yang paling bagus. Harus punya semangat. Itulah semangat yang terpuji. Kamu mungkin gak punya semangat dalam belajar, gak punya semangat dalam bekerja, ya wis gak apa-apa. Itu wis, ini apa gak iso, ya wis, mending. Yang penting kamu punya semangat di dalam meniti kebenaran. Carilah yang paling benar, carilah yang paling bagus. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman demikian. Wattabi'u ahsana, yang paling bagus. Disuruh nyari mana yang paling benar, mana yang paling bagus. Hatta ra'a nafsahu ma lahu qudratun 'alal ijtihad, sampai orang muqallid tadi melihat dirinya enggak memiliki kemampuan untuk ijtihad, untuk mencari, untuk menelusuri, untuk memeriksa, padahal mampu. Banyak dalil disodorkan, enggak gelem meriksa, enggak gelem kok piye. Dikai tulisan, dikai bantahan, enggak mau maca, enggak mau baca, gimana? Ini enggak benar. Saya sudah cukup pendapatnya fulan dan fulan, enggak benar seperti itu. Harus mau membaca, harus mau menelaah, mengkoreksi. Annahu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia enggak mampu bilang qala Rasulullah tapi qala fulan. Enggak mau merujuk kepada dalil. Wa yakhudhu min haitsu akhadha al-qaum, dan dia juga enggak mau mengambil dari para ulama itu, mengambil sumber darinya. maunya yang instan, dijak golek mentahe gak gelem. Sedangkan kita dalam mencari ilmu itu harus mau mencari mentahnya. Jangan terbiasa dengan yang instan-instan terus. Ini disugoi sego mateng gelem mangan, tapi dijak masake gak gelem piye. Demikian juga kebenaran seperti itu. Ada kalanya disajikan kepada kita dalam kondisi sudah matang, sudah berupa sajian yang sudah siap saji. Ada kalanya diajak nyari bahannya. Bahannya apa wae? Ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu usul, ilmu mustalah. Itu namanya bahan-bahan. Seorang harus mau, harus punya usaha. Dhewek iki kok mangan sing wis siap saji terus. Sekali-kali mbok yo mau nyari. Belajar mulai dari ilmu nahwu dulu. Dari ilmu shorof. Iki namanya gilek mentai. Dan orang ketika hanya terbiasa di dalam suatu dakwah hanya terbiasa dikasih yang mateng-mateng, engko nek dijanggile mentah gak gelem. Gak bisa akhirnya. Karena sudah terbiasa makan yang mateng, fatwa yang sudah siap saji. Ketika datang fatwa lain, kasus lain, dia gak bisa ngolah. Kenapa? Karena gak biasa. Nah, itulah namanya taklid. Tapi kalau orang dikasih usul, dikasih pondasi yang kuat dalam masalah akidah, dalam masalah ilmu, alat kuat, dia memiliki usul yang kuat, ketika datang masalah satu masalah, dia bisa ngolah nanti, bisa mencari. Itulah namanya ijtihad. Dan ijtihad orang masing-masing. Gitu loh. Makanya kita ajarkan juga mentahannya. Kita ajak untuk mencari dalil. Kita ajak untuk bagaimana usulnya. Diajarkan mulai dari usul, dari pondasinya, supaya bukan hanya tahu yang siap saji, supaya tahu yang mentahannya. Biar bisa goreng sendiri, biar bisa mengolah dalil sendiri. Sesuai dengan kapasitasnya. Wal Imam Ahmad yaqul la tuqallidni. Imam Ahmad mengatakan jangan kamu taklid kepada saya. Berarti misalnya kalau ada Imam Ahmad salah dalam suatu pendapat, kemudian kita mengikuti pendapat tersebut, ini namanya mengikuti Imam Ahmad atau enggak? Gimana Pak Sulaiman? Itu namanya mengikuti Imam Ahmad atau enggak? Imam Ahmad bilang, jangan kamu taklid kepada saya. Maknanya kalau saya salah, jangan ikuti. Kemudian dalam sebagian masalah, misalnya beliau salah, kemudian kita ngikuti kesalahan tadi. Apakah ini namanya ngikuti Imam Ahmad? Tidak mengikuti. Kenapa? Karena Imam Ahmad bilang, sudah berpesan, jangan taklid kepada saya. Ini loh yang kemarin saya sebut sebagai mengikuti ulama yang benar itu seperti itu. Ngikuti dalilnya, ngikuti usulnya, bukan ngikuti pendapatnya. Seluruh ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, semuanya berpesan jangan taklid. Berarti kalau mereka salah dalam suatu permasalahan dan kita enggak ngikut, berseberangan dengan ulama tadi, maka itu kita sudah ngikut namanya, ngikut usulnya, ngikut rumusnya. Itulah pemahaman yang benar dalam mengikuti para ulama itu seperti itu, yaitu ya'khudhu min haitsu akhadhal qaum. Mengambil dari mana kaum itu mengambil. Sama-sama mengambil sumbernya, bukan mengambil. Misal ada ulama ngambil nimba air, ya kita juga nimba di situ. Aja kok njaluk timbahane ulama wae. Paham? Karena itu min yakhudhu min haitsu akhadhal qaum. Kaum para ulama mengambil di mana di sumur itu. Ya wis kita juga ngikut di situ gitu loh. Ngambil di situ sama. Para ulama mengambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya udah kita ngikut ngambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan ngambil dari timbanya para ulama. Karena mereka menganjurkan untuk mengambil dari sumur tersebut. Ulama sudah pesan, ojo njaluk, ojo nggawa, ojo mek ndek timbaku iki, meken dhewe ndek sumure. Gitu loh. Wala tuqallid Malikan, juga jangan kalian taklid kepada Imam Malik. Malik bin Anas bin Malik. Wala Syafi'i, juga jangan taklid kepada Imam Syafi'i. Wala Al-Auza'i, juga jangan taklid kepada Imam Abu Amr Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i. Wala Tsauri, juga jangan taklid kepada Sufyan Ats-Tsauri. Iki pesene ulama gek nika kabeh. Semuanya berpesan seperti itu. Wa khudhu min haitsu akhadna, dan ambillah dari mana kita mengambil lo. Aja mek timboku jare Imam Ahmad, aja ngambil ambilanku. Ambillah sendiri dari yang kami ambil. Ini ada perkataan Imam Ahmad. Wa khudhu min haitsu akhadna. Kalian jangan ngambil apa yang saya ambil. Ambillah dari apa yang sumber yang saya ambil tadi. Jangan ngambil ambilan saya. Karena ambilan saya terkadang nanti bisa salah. Pendapat saya terkadang nanti ketika saya enggak sampai kepada saya suatu dalil kadang bisa salah. Karena itu ambillah usulnya para ulama, wa khudhu min haitsu akhadna, ambillah dari apa yang kita ambil. Adapun sekarang karena sudah cocok dengan hawa nafsu maka sudah enggak mau memeriksa dalil, enggak gelem. Diajak bicara dalil itu udah enggak mau. Diajak sidang menelusur lagi mulai dari asal permasalahan itu enggak gelem, wis moh. Cari yang instan. Sedangkan tidak seperti itu tata cara beragama seorang mukmin. Mau hendaknya mau diajak menilik dalil. Bagaimana, kenapa permasalahan ini dikatakan kufur? Kenapa masalah ini hukumnya haram? Kenapa masalah ini hukumnya tidak boleh? Seharusnya mau. Tapi enggak, cukup pesona ulama. Sudah ulama. Kibar ulama demikian, kibar ulama demikian. Itu namanya taklid. Apalagi kalau dia enggak tahu dalilnya, sebatas hanya ngikut. Qala waqra muqaddimata sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sifatu salatin Nabi, bacalah muqaddimah kitabnya Imam Al-Albani, sifatu salah. Sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Allamah Al-Albani rahimahullahu taala alaih. Faqad naqala jumlatan sahihatan anil a'immah. Beliau telah menukilkan beberapa nukilan yang sahih dari para a'immah ashabil madzahibil arba'ah. Di kalangan para ashabul madhab yang empat, finnahi anit taklid, larangan tentang larangan dari taklid, enggak boleh. Ini termasuk simanya ahlu sunnah wal jamaah. Akidahnya ahlu sunnah wal jamaah dari dulu itu enggak ada nyuruh taklid. Karena itu jangan taklid kepada fulan, jangan taklid kepada saya, kepada guru yang lain, jangan taklid, ikutlah taklidlah kepada dalil. Itu didikan saya, alhamdulillah dididik seperti itu sejak kecil. Dari dulu alhamdulillah dakwah di sini dididik seperti itu. Jangan taklid kepada fulan wala alan. Ambillah mana yang paling sesuai dengan dalil. Qala wa ra'ainal muqallidata minal hizbiyyin qad ikhtalafu wa tarabu bisababi adami qabulina sahil ulama. Dan kami melihat, kata Syekh Yahya, para muqallidah, orang-orang yang hanya mengandalkan taklid dari kalangan para hizbiyyin. Hizbiyyin adalah jamak dari hizbi. Kapan seorang dikatakan hizbi? Ketika nisbah, hizb, tahazub, memiliki fanatik kepada suatu pendapat yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, itulah hizbi. Dan nanti ada batasnya, ketika dia sudah agamanya itu mayoritasnya adalah fanatik terhadap suatu kelompok atau suatu pendapat yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, itulah bibit-bibit hizbiyah. Ketika enggak sesuai dengan hawa nafsunya maka enggak diambil. Namanya hizbi, hizbiyun, nisbah kepada tahazzaba ya tahazzabu, hizb, hizbi. Dan hizbi yang paling tulen, yang paling nampak ya para organisasiyun. Ini weleh-weleh mereka adalah hizbiyun. Secara nama dan secara akidah, namanya juga ya memang organisasi itu tahazzub. Organisasi dalam agama itu tahazzub, hukumnya haram. Tidak boleh seorang menisbahkan fanatik terhadap suatu organisasi, tidak boleh, hukumnya haram. Seorang harus murni, ya tajallat, sirf terhadap dalil Islam yang benar, Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh seorang menisbahkan kepada organisasi apapun. Adapun salafiyah, ahlu sunnah wal jamaah atau ta'if al-mansurah itu bukan organisasi. Salaf itu bukan organisasi. Mana ada pemimpinnya, mana ada ketuanya, mana ada, enggak ada. Itu adalah murni peninggalan Rasulullah SAW. Karena itu salaf atau nama ta'if al-mansurah itu semua bukan organisasi. Karena enggak dibawa oleh pemimpin tertentu. Kiblatnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, itu bukan organisasi. Organisasi mana ada kiblat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai organisasi, ambil. Enggak sesuai, tolak. Dan itu sudah menjamur dan mengakar sejak kita bayi, sejak kakek, sejak nenek moyang kita. Budaya organisasi ini harus dibabat habis. Harus dientas, manusia itu dari organisasi ini harus dientas. Karena itu adalah murni sebuah kesesatan dan penyimpangan terhadap agama Islam yang benar. Alhamdulillah dengan adanya dakwah di sini memberantas hal seperti itu, mengentas seperti itu, maka seharusnya seperti ini harus dibela, harus dilanggengkan. Karena mengembalikan manusia yang sejak lahir, sejak nenek moyangnya sudah dilahirkan di atas organisasi, kemudian ada yang ngajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah, gini enggak disyukuri? Itu ikhwan. Karena itu waraina al-muqallidata minal hizbiyyin, dari kalangan para hizbiyun. Hizbiyun enggak terbatas, siapa saja kalau sudah ngefans, kalau sudah fanatik terhadap suatu pemikiran dan itu jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia hizbi. Kalau membawa pemikiran wala wal bara' ad-dayyiq, loyal dan bencinya itu dibangun di atas sebuah hizbiyah, sebuah komunitas yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Qadiktalabu, kami melihat para hizbiyun, qadiktalabu wa tarabu, mereka berselisih dan mereka goncang. Bisababi adami qabuli nasihil ulama, dengan sebab mereka enggak menerima nasihatnya para ulama. Nasihat para ulama tadi apa? Suruh kembali kepada dalil. Mereka enggak mau. Ya goncang. Betapa banyak manusia mereka berselisih, berbeda pendapat. Tapi kenapa kok adem ayem? Karena mereka punya pil. Punya apa? Anti nyeri, ditahan-tahan. Pura-pura bersama. Sebenarnya bukan kebersamaan, sebenarnya bukan persatuan itu, pura-pura bersatu. Itu pura-pura itu. Mana ada berbeda-beda pendapat, berbeda-beda madzhab, berbeda-beda akidah, berbeda-beda agama bisa bersatu? Itu namanya pura-pura. Enggak bisa. Hati enggak bisa dibohongi. Paling tahu kalau hati enggak pernah bohong. Enggak bisa ada orang kalau beda hati, beda keyakinan kemudian mau adem ayem, ini namanya pura-pura. Karena itu mereka berselisih, mereka itu pasti goncang, mereka pasti banyak memiliki perselisihan, tapi diredam dengan cara toleransi, dengan cara tenggang rasa, dengan cara apa lagi? Banyak hal-hal yang untuk meredam sebuah, jadi pura-pura bahagia itu sebenarnya. Nampaknya bahagia, tapi sebenarnya pura-pura bahagia. Dan pura-pura bahagia itu butuh tenaga, harus makan yang banyak ya. Jangan pura-pura bahagia. Wallahu azza wa jalla yaqulu nahyan 'anil ikhtilaf, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman melarang dari ikhtilaf, dari perselisihan. Adapun ahlu sunnah, kalau mereka menisbahkan diri kepada ahlu sunnah tapi banyak berselisih, ya salahnya sendiri, enggak mau. Enggak mau kumpul, enggak mau kembali kepada dalil. Kalau sebenarnya kita kembali kepada dalil, insyaallah enggak ada perselisihan. Ya ada perselisihan tapi dalam masalah-masalah kecil. Dalam masalah-masalah furu', itu tidak pantas untuk dijadikan perselisihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famalakum fil munafiqina fi'atain." Apa i'rabnya fi'atain? Bajak. Lu sampai aneh i'rab fi'atain ini, apa i'rabnya? Apa? Kenapa kalian tentang dalam masalah munafikin menjadi dua kelompok? Famalakum, ma itu istifham. Lakum sebagai khobar dari, sebagai muta'alik kepada khobar yang mahdhuf. Fama istakorro lakum, tefama mustakirun lakum. Apa yang ada di antara kalian sehingga dalam masalah mensikapi kaum munafikin kalian menjadi, atau kalian dalam keadaan dua kelompok? Apa irobnya berarti? Dikasih kata kuncinya, irobnya sebagai hal. Ingat, kalau ada kata-kata famalakum atau malaka, malaka itu maka isim nasab setelahnya itu irobnya hal. Itu yang dikuatkan oleh Sibawai. Ada juga pendapatnya Kufiyin, bahwasannya isim yang nasab setelah malakum irobnya adalah sebagai khobar dari kana yang mahdhub, tapi pendapat itu lemah, pendapatnya Kufiyun. Yang dirojekan oleh Sibawai adalah sebagai hal. Kenapa kalian dalam mensikapi kaum munafikin keadaan kalian itu kok menjadi dua kelompok gitu loh? Jadi kenapa kalian berselisih? tentang masalah munafikin, wallahu arkasahum bima kasabu, sedangkan Allah telah membalik mereka, arkasa ai nakasa, membalik mereka dengan sebab perbuatan mereka, membalik hati mereka dengan sebab perbuatan mereka. Kemarin masalah Majaz itu bisa Pak Musin, masa gak iso? Boleh kalau mu'anas majazi boleh. Waqala niswatun fil madinatim. Kalau mu'anas hakiki baru tidak boleh. Famalakum fil munafiqina fi'atain. Wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna antahdu man adallallah. Apakah kalian ingin memberi hidayah orang yang disesatkan oleh Allah? Wa man yudlilillahu falan tajidalahu sabila. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan bagi dia jalan keluar. Sapa wae yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh manusia enggak akan bisa mengentasnya. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Syahidnya adalah Allah di sini mengitab, menegur para sahabat. Kenapa? Dalam mensikapi munafikin kalian berselisih. Ojo selisih. Ini diperselisihkan oleh para ulama maknanya, tafsirnya, ada yang mengatakan dalam kisah Uhud, ada yang mengatakan dalam kisah yang lain. Yang jelas perselisihan itu madzmum. Dan perselisihan itu dalam hati. Kalau hanya nampak bareng di luar, ini bukan persatuan. Ini hanya pura-pura bahagia, pura-pura bersama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa yaqulu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Jangan kalian berselisih. Wa yaqulu wa la takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang, janganlah kalian itu seperti orang-orang yang mereka itu bercerai-berai dan berselisih. Maka enggak boleh khilaf. Kaum mukminin harus bersatu, dan yang mensatukan mereka adalah akidah Islam yang benar. Itulah yang menyatukan antara Arab dan Ajam, menyatukan seluruh dunia di atas Islam. Adapun di atas suatu negara, terus piye negara situ sampai negara liyane? Fanatik kono. Sekarang Nusantara misalnya, bersatu gara-gara Nusantara. Terus piye nek wong Indonesia sampai wong Malaysia? Gak bersatu ngono. Gara-gara beda negara. Lah ini namanya masih fanatik juga, ini namanya masih kubu-kubuan. Makanya persatuan yang benar itu persatuan di atas Islam, mau orang Indonesia, mau Malaysia, mau planet, mau Mars, mau mana saja nek apan padha islami konco. Kalau persatuan di atas Nusantara, bersatu di atas Nusantara, engko nek wis beda negara beda maneh. Gelut maneh pisan. Nah, ini namanya fanatik terhadap negara, enggak benar. Wa yaqulu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum min ad-din, Allah mensyariatkan bagi kalian dari agama ini, ma wasa bihi Nuhan, apa yang telah diwasiatkan oleh Allah kepada Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan apa yang telah kami wahyukan kepada kamu, wa ma wasaina bihi Ibrahim, dan apa yang kami wasiatkan dengannya nabi kepada Nabi Ibrahim, Musa, wa Isa, dan juga Isa. Apa isi wasiatnya Allah Subhanahu wa taala kepada para ulul azam? Rasulullah, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, wasiatnya bunyinya cuma satu. An aqimuddin, tegakkanlah agama ini, wala tatafarraqu fihi, janganlah kalian berpecah belah di dalam agama ini. Dan perpecahan yang paling besar dalam agama adalah perpecahan organisasi, di mana manusia sejak lahir sudah dikotak-kotak oleh organisasi. Ini lahir sudah organisasi ini, lahir sudah organisasi ini. Nanti mau ambil cari jodoh juga sudah harus organisasi lagi. Nanti kalau kloningan organisasi, nikah sama organisasi lain, hasilnya organisasi campuran, kloningan namanya. Cloning. Enggak benar. Karena itu tidak boleh hukumnya. Tahazzub, berorganisasi, enggak boleh. Seorang harus murni, harus netral di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Haulail ulama rahmatullahi alaihim. Para mereka adalah para ulama, semoga Allah merahmati mereka. Yujalluna, mereka itu dihormati, dimuliakan. Wa yustafadu min ilmihim jami'an, dan diambil dari ilmu mereka. Biduni asabiyatin, tanpa fanatik. Illa lil haq, kecuali pada kebenaran. Ini loh didikannya Syekh ya. Menghormati ulama, kita menghormati para ulama, enggak boleh kita mencederai, mencela para ulama. Tentunya ulama yang hak. Karena ulama ada dua, ulama usyu juga ulama usyu tapi. dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ulama di sini adalah ulama yang mereka itu berada di atas keyakinan yang benar. Mereka itu wajib dimuliakan, diambil ilmu dari mereka. Tapi enggak boleh fanatik kepada pendapat mereka, enggak boleh. Aina makana, di mana saja berada, enggak boleh. Ini ikhwah. Karena itu, ini sebagai tambahan faedah dari Syekh Ayah bahwasanya mukallid itu salahnya cuma satu, enggak semangat nyari dalil itu tok. Karena itu, hendaknya kita memiliki semangat dalam segala kebaikan, minimal dalam mengikuti kebenaran harus semangat, gilek yang paling benar, mencari yang paling sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun semangat setelah itu adalah bonus, semangat belajar, semangat berbuat kebaikan, itu adalah sebuah kemuliaan. Karena itu kita kembali di sini kepada baitnya Imam Ibnul Wardi, la taqul qad dhahabat arbabuhu kullu man sara 'ala ad-darbi wasal. Qala Syaikh Habibullah Ta'ala, kembali kepada makna bait ini, selesai kita dari masalah taklid, bahwasanya mereka itu salahnya karena enggak ada semangat untuk nyari dalil. Ibnu Abbas, sahabi al-Jalil, Abdullah Ibnu Abbas, Abul Abbas, sahabat muda, karena yattabi'ul ahaditha atau yatba'ul ahaditha wal uluma min sahibin ila sahib. Yattabi'u ini. Dahulu Ibnu Abbas itu meniti hadis-hadis dan juga ilmu-ilmu itu dari guru ke guru yang lainnya. Dintekno di guru iki, isentek pindah ke guru lain gitu. Bukan berarti ini pindah-pindah, bukan. Urung mari wis pindah, urung mari pindah, yo kanto ilmu. Kalau kita belajar baru sebentar sudah pulang, belajar baru sebentar sudah pindah, enggak dapat ilmu. Dihabiskan dulu ilmu di situ, baru pindah lagi. Wa yamurru bi janibihi ba'dun nas wa yaqul, dan ada orang, sebagian orang lewat di sampingnya Ibnu Abbas. Orang tadi bilang, "Ya Ibnu Abbas, man yahtaju lak sapa sing butuh namu Ibnu Abbas, amu sik cilik sik enom, gak ndek ilmu." Haula yashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, iku lho, para sahabat tua masih banyak, kamu belum dibutuhkan. Jadi, disepelekan Ibnu Abbas pada saat itu. Karena kan para sahabat yang lain masih banyak. Tapi lihat, wa ba'da hinin, setelah itu marra man indahu. Orang tadi lewat lagi di sisi Ibnu Abbas. Wa indahu halaqah. Ternyata Ibnu Abbas sudah punya majelis ilmu, sudah punya halaqah. Faqala, maka orang tadi mengatakan, "Wallahi laqad kana hadzal gulamu aqala minni." Sungguh demi Allah, ternyata anak kecil yang saya sepelekan tadi ternyata lebih berakal dari saya. Makanya jangan pernah mengucilkan, jangan pernah kecil hati. Sopo ngerti saiki lagi belajar, besok wis ngalahno gurune ya. Kalau sih ya, jangan patah semangat, jangan patah arang, tetap gaspol dalam belajar. Wasara Ibnu Abbas habro, menjadilah al-Imam, menjadilah Ibnu Abbas menjadi seorang yang habr, alim, luas ilmunya, habr itu namanya habr. Ibnu Abbas julukannya adalah Al-Bahru Al-Habru, lautan yang penuh dengan ilmu. Habr itu penuh dengan ilmu. Warubama faqa ba'da kibari sahabah, dan kada kalanya Ibnu Abbas mengungguli, faqa itu mengungguli ba'da kibari sahabah, sebagian sahabat yang senior, min haythul fiqh, dari sisi fikih. Ibnu Abbas jagonya tafsir karena didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pandaikanlah Ibnu Abbas ini dalam masalah agama dan ajarilah ia ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir. Betul, Ibnu Abbas jadi pendekarnya tafsir, pendekarnya fikih. Wa hafizul hadith, dan Ibnu Abbas menghafal hadith, bahkan termasuk muktsirin, termasuk rawi yang banyak meriwayatkan dari Rasulullah Ibnu Abbas. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika fadlullah yudhihi may yasha wallahu wasi'un 'alim." Itu adalah keutamaan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala Maha luas, Maha mengetahui. Enggak ada yang bisa membatasi. Kamu nanti enggak pintar, kamu enggak akan berhasil. Enggak ada. Kalau Allah berkehendak, Allah akan memberikan keistimewaan tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa qala wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Allah juga berfirman, dan tidaklah pemberian Rabb-mu itu terlarang. Siapa yang bisa menghalangi? Allah memberikan kamu, Allah mentakdirkan kamu jadi ulama, Allah mentakdirkan kamu jadi orang yang bermanfaat. Enggak ada. Ini enggak bisa dikucilkan. Wah, kamu masih kecil, kamu belajar masih baru kemarin sore, enggak bisa. Wa qulullah subhanahu wa ta'ala qulillahumma, ini doa supaya kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma, katakanlah ya Allah, malikal mulk, sebagai rajanya para raja. Tutil mulka man tasha, engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau merampas kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, hanya di tanganmu lah kebaikan seluruhnya. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Jadi jangan pernah patah semangat, jangan pernah kecil hati. Tetaplah berjuang, tetaplah bercita-cita tinggi. Jangan pernah patah arang. Makanya tinggalkan kawan-kawan yang buruk itu. Ngapain berkawan sama rodail, orang-orang yang buruk? Diajak bermain yang buruk-buruk, salah jalan, salah besar. Berkawanlah dengan orang yang cita-citanya tinggi, memiliki himmah dalam ilmu, semangat belajar. Itu loh. Wa adzkuru kalimatan li syaikhina rahmatullahi alaihi, dan saya ingin menyebutkan, kata Syekh Yahya, sebuah ucapan dari Syekh Muqbil rahimahullahu taala, al-Imam Muqbil bin Hadi Abu Abdurrahman Al-Wadi rahimahullahu taala, imam kundangnya, imam dunia Syekh Muqbil, orang yang membawa dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, memperbarui mujaddid di negeri Yaman, yang telah meletakkan dunia di bawah telapak kakinya. Ini Syekh Muqbil, dunia diinjak di bawah telapak kaki beliau. Gak mangsah dunia ya iki, gak mangsah dunia. Lawak dhewe kena keterak dunia saiki wis kalah pisan. Kalau Syekh Muqbil, beliau benar-benar meletakkan dunia ini di bawah telapak kaki beliau. Karena hadutullah, lihat cerita ini, saya ayat cerita nostalgia zaman dahulu. Mungkin ini para asa tidak seperti Al-Ustaz Irwan, mungkin dulu hadir ini. Karena ini di zamannya Syekh Muqbil. Karena hadutullah dahulu, sebagian salah satu murid beliau, muridnya Syekh Muqbil, as-sigor, anak-anak kecil. Lihat, Syekh Muqbil itu sama anak-anak kecil itu sayang, menyemangati anak-anak kecil. Ismuhu Isom, namanya Isom. Belum ada di sini namanya Isom. Isom itu nama yang bagus, Isom. Yunadi, Syekh Muqbil memanggil si Isom tadi, salah satu murid kecilnya beliau. Wa yatamatsalu bihadainil baitain, dan Syekh Muqbil sering mengulang-ulang, menyenandungkan dua bait syair tentang si Isom. Jadi syair ini tentang Isom, kemudian Syekh Muqbil pakai untuk menyemangati Isom. Perhatikan syair ini. Ini adalah ucapannya An-Nabighah Ad-Dibyani. Syair ini adalah ucapannya An-Nabighah Ad-Dibyani, penyair jahiliyah. Nafsu isomin, itu salah kalau asimin, itu yang benar. Nafsu isomin sawadat isoma wa allamathul karra wal ikdama hatta ala wajawazatil aqwama wa sayyarathu aliman humama. Jiwanya Isom yang telah membesarkan Isom. Lihat, jiwanya Isom yang telah membesarkan Isom. Dan jiwanya Isom pula yang mengajarkan kepada Isom al-karro, bertahan, wal-ikdama, bagaimana caranya maju. Semangat, maju dan bertahan. Gara-gara jiwanya besar. Jadi syair ini dipakai pepatah oleh orang Arab untuk membesarkan jiwa. Yang menjadikan seseorang besar itu bukan hartanya, bukan kedudukannya, bukan nasabnya, tapi jiwanya. Kamu anaknya orang miskin, anaknya orang tukang beca, atau serendah apapun, kalau jiwamu besar, kamu akan menjadi besar insya Allah. Ini baitnya. Isom ini adalah Isom Ibnu Syahr. Dia termasuk apa namanya, pengawalnya An-Nu'man ibn al-Mundir, Isom ibn Syahr. Pengawalnya Nu'man ibn al-Mundir, seorang raja dari Arab dahulu. Dulu Isom itu orang kecil, cuma pengawal tok, cuma kuli, jongos. Tapi ketika itu Isom, karena memiliki jiwa yang besar, memiliki semangat yang kuat, tekad yang kuat, akhirnya jadi sayyid, memiliki kedudukan yang tinggi di depan orang Arab seluruhnya, terkenal Isom ini. Apa yang menjadikannya besar? Jiwanya. Paham? Apa yang menjadikan Isom ini besar? Jiwanya. Anak wong ora duwe, anak orang enggak mampu, anak miskin, semua itu enggak ngefek. Kalau kamu berjiwa besar, dari manapun kamu berasal, anak siapapun kamu, ini enggak ngefek. Karena itu dikatakan dalam sebagian syair yang bagus juga, kun ibna man syi'ta waktasib adaba yughnika mahmuduhu anin nasabi. Jadilah kamu itu anak siapa saja yang kamu mau. Anak sapa wae, anak tukang becak, anak tukang ngarit, anak itu gak ngurus. Jadilah anak siapapun dari orang yang kamu mau. Tapi syaratnya satu, carilah adab yang bagus. Yughnika mahmuduhu anin nasabi. Adab yang bagus tadi akan membuatmu enggak butuh kepada nasab. Kalau cuma ngandalkan orang tua, ngandalkan nasab, nah ini enggak hebat. Itu loh. Falaisa yughnil hasiba nisbatuhu bila lisanin lahu wala adabi innal fata man yaquluha anadha. Sesungguhnya pemuda itu yang mengatakan iki lo aku, inilah saya. Laisal fata man yaqulu kana abi. Bukanlah seorang pemuda itu yang mengatakan bapakku dulu gini, bapakku dulu punya kedudukan ini. Enggak, itu bukan seorang pemuda. Innal fata man yaqulu ha anadha. Sesungguhnya pemuda itu yang mengatakan ini lo saya. Laisal fata man yaqulu kana abi. Bukanlah seorang pemuda itu yang mengatakan bapakku dulu gini dan gini. Karena itu besarkanlah jiwamu wahai kawan, wahai teman, kamu anak siapapun. Orang mau, orang miskin, orang enggak punya, orang rendahan, anak siapapun kamu, jangan pernah patah arang, jangan pernah berkucil hati. Tetaplah besarkan jiwamu, karena itu yang menjadikan kau besar. Kalau orang hanya mengandalkan nenek moyangnya, nenek moyangku dulu adalah gini-gini, ini bukan seorang yang jago. Karena itu dikatakan dalam syair yang lain, idza ma al-hayyu asha bi'admin mayyitin fadzakal azmu hayyun wa huwa mayyitu. Kalau seorang itu hidup dan dia mengandalkan tulang belulang yang sudah mati, maksudnya nenek moyangnya, fadzakal azmu hayyun, maka yang hidup itu tulangnya tadi dan dia itu mati. Paham? Orang kalau mengandalkan nenek moyangnya yang sudah mati menjadi tulang belulang, maka berarti yang hidup itu tulang belulang tadi dan dia itu yang mati. Wa man yaku wa man yaku baituhu baitan rafi'an wa huwa yuhaddimuhu falaisa lidzalika baitu. Ihwal beberapa bait syair. Hendaknya seorang yang memiliki jiwa yang besar, memiliki tekad yang kuat, semangat yang hebat. Demikian juga dikatakan la amru kamal insanu illa bna yaumihi alama tajalla yaumuhu labna amsihi wa mal fakhru bil admir ramimi wa innama fakharul ladhi yabghil fakhara binafsihi. Kalau mau bait-bait syair tadi bisa diminta. Itu bait-bait syair yang penyemangat untuk membesarkan jiwa. Kita kembali kepada bait syair yang dibawakan oleh Syekh Muqbil. Nafsu isomin sawadat isoman, jiwanya isom yang menjadikan isom itu besar. Wa allamathu, dan itulah jiwa itulah yang mengajarinya bagaimana cara bertahan hidup dan bagaimana caranya ikdama maju. Hatta ala, sampai isom tadi tinggi. Wa jawazatil aqwama, dan melampaui kaum-kaum. Wa sayyaratuhu, dan menjadikannya aliman, dalam riwayat yang lain malikan, menjadikan raja. Humama, yang memiliki tekad yang besar. Humam aidza himmah qawiyah. Karena itu ini adalah pepatah. Orang Arab dahulu mengatakan kun isoman wala takun idomian. Kun isomian wala takun idomian. Jadilah kamu itu isom yang kuat, jangan mengandalkan tulang idom nenek moyang yang sudah mati. Ini dahulu Syekh Muqbil suka memuji murid-murid beliau yang namanya isom, dipuji dan disemangati dengan seperti ini. Ini Syekh Muqbil. Tapi nasibnya isom ternyata tragis. Lihat, Wa kana dzalika thalibu yukarriruha. Murid kecil tadi mengulang-ulang apa yang dikatakan oleh Syekh Mukbil. Semangat dia. Sajjahu ala uluwil himmah. Syekh Mukbil menyemangati untuk uluwil himmah. Wal an dzalika thalib hadahullah, kata Syekh Ayah, sekarang murid itu semoga Allah memberinya hidayah. Dzahaba ilal imarat, pergi ke Uni Emirat. Walam nasma'an hu bisyai, dan kita enggak mendengar lagi. Minal himmah fi talabil ilm, hilang. Katut apa? Dinar. Katut dinar. Sama real. Uangnya Uni Emirat itu apa? Pak Sulaiman. Real atau dinar? Uni Emirat Arab. Jadi melas, kasihan murid tadi. Semangat belajar, disemangati sama Syekh Mukbil, disayang-sayang. Ternyata kasihan, ujung-ujung perjalanannya tertambat dengan harta di negeri Emirat. Karena itu ikhwan, kita kasihan. Kita sayang kalau murid-murid kita sudah kita didik, sudah kita rawat, sudah kita ajarkan ilmu kepadanya. Kemudian nanti tertipu dengan dunia, terseret oleh dunia. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keteguhan, semangat dalam belajar, semangat dalam memperbaiki sampai akhir hayat kita. Semoga nasihat ini tadi bermanfaat, dan saya hanya membacakan. Semangat ini bukan dari saya tapi dari Syekh Yahya Hafidzahullahu taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.